พราะเนี้ยเพราะเนี้ย Seribu cara telah ku coba untuk terus bersama, namun tak pernah bisa keadaannya. Kau telah jauh berbeda. Sakit ku rasa di depan mata melihat kau dengannya. Tiada pernah ku sangka bila ternyata.Engkau membagi cinta dengan caramu, aku merasa sungguh dirimu begitu tega. Tuhan yang tahu betapa sakitnya hati ini terluka. Mencintaimu ku tak berdaya bila dirimu mencintainya.Kini ku harus dapat menerima bila kau bahagia dengan dirinya. Sakit ku rasa di depan mata melihat kau dengannya. Tiada pernah ku sangka bila ternyataEngkau membagi cinta. Mencintaimu ku tak berdaya bila dirimu mencintainya. Kini ku harus dapat menerima bila kau bahagia dengan dirinya. Dengan caramu aku merasa sungguh dirimu begitu tega. Tuhan yang tahu betapa sakitnya hati ini terluka. Mencintaimu ku tak berdaya bila dirimu mencintainya. Kini ku harus dapat menerima bila kau bahagia.